A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik wal haqq wal mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul adl amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih falatamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadih. Fa'ilam yastati' fa'bilisani, fa'ilam yastati' fa'bikalbi, wa zalika dhaful iman. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda tersayang, tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, untuk keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Yang berikutnya terima kasih kepada DKM yang telah, dan mohon maaf juga udah beberapa kali ngundang baru sekarang dapat kesempatan. Dan ini persis pada tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah. Dari jalanan tadi, di jalanan sampai lagi sholat, topik apa nih yang sekarang kita mau bawain? Habis gak dikasih. Biasanya kan jamaah atau pengundang tuh bisikin, Ustadz jangan ngomong Jokowi gitu. Biasanya Ustadz jangan ngomong Ahok gitu. Tapi di sini nggak dibilangin begitu, masya Allah. Dan yang paling membuat gembira air minumnya. Ketika kita mampu memilih produk Muslim, maka udah ketahuan data. Udah ketahuan itu. Itu masjid berarti membuat orang nyaman, bukan masjid dirar. Jadi ketahuan. Aneh sih ngelihat begitu. Aneh tiap hari keluar masuk masjid. Sehari 5-4 masjid. Ya, begitu hari Sabtu, hari Ahad 7 masjid. Sehari udah bertahun-tahun seperti ini. Ya, makanya ngeliatin, oh gini, masuk, oh begini. Air minumnya, oh peduli ini berarti. Begitu air minumnya mereknya. Nah itu udah gak peduli berarti. Itu gak ada rasa girahnya sama sekali. Kalau yang begitu biasanya pengurusnya kudu diganti. Ya, yeah, kudu diganti. Atau eksklusif, masjid ini hanya untuk golongan yang tertentu aja. Nah ganti buru-buru. Ya, kalau begini alhamdulillah. Apalagi pengurusnya bikinin kopi, waduh jangan diganti. Jangan diganti. Oh datang udah. Wah, udah. Baru sebut langsung datang. Masya Allah. Anda baru sebut cus, langsung kayak di surga. Makasih ya. Makasih ya. Bagaimana gue sebut bubur ayam? Hah? Sebut kopi datang, masya Allah. Ketupat sayur datang, bubur datang, masya Allah. Baik, hari ini tidak lain tidak bukan kita insya Allah akan mengupas sedikit masalah 17 Agustus 1945 sebagai wujud cinta kita kepada negara kita tercinta yaitu Indonesia. Alhamdulillah. Allah telah memilih kita hidup di bumi negeri Indonesia yang makmur. Boleh gak bilang makmur? Allah telah menentukan, telah menetapkan akhirnya kita hidup di negara Indonesia yang makmur. Boleh? yang lebih baik daripada Islam Timur Tengah yang abal-abal, boleh enggak? Enggak boleh. Ini menghina namanya. Paham enggak maksudnya? Ada enggak orang yang bilang begitu? Ada. Ini bukan nikmat ini namanya. Ini mencela orang lain, haram hukumnya. Mencela itu haram hukumnya, ya. Sibabul muslimin fusukun, kata Nabi. Mencela orang Islam itu fasik. Ya. Wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya kafir. Tapi sibabul muslimin fusuk. Mencela orang Islam fasik. Ada enggak orang fasik jadi pemimpin? Ada enggak? Ada banyak. Banyak. Orang yang menghina orang lain fasik. Anda disebut ustaz radikal. Enggak ngerti radikalnya di mana? Enggak pernah keluar cacian dari mulut Anda, insyaallah enggak pernah sudut, enggak pernah. Bahkan para pengikut Jokowi yang dipanggil cebong sama orang-orang, Anda enggak pernah manggil cebong. Anda manggilnya alus, cebi. Itu sopan namanya. Saking kita enggak mau mencelaknya gitu ya. Lain dong Ji, kalau kecebong kan nama binatang, kalau cebi kan unyu-unyu bagus. Cebi gitu. Ya, ini astaghfirullahalazim. Kita bilang Indonesia makmur, bagus. Indonesia hebat, bagus. Indonesia kuat, insyaallah itu sebuah doa. Tapi udah stop, jangan Indonesia hebat, jangan seperti Malaysia, itu udah haram. Indonesia negara yang kaya, bukan seperti negara ini miskin, enggak boleh. Haram udah jatuhnya. Makanya dalam memuji cukup hentikan. Bahkan kalau orang yang dipuji, kata Rasulullah, taburkan pasir di mulut orang yang suka muji-muji. Ya, taburin pasir. Makanya di ILC kemarin, Anda tuh biasanya sudah diundang, walaupun berbicara atau hadir, enggak diundang. Kalau diundang, saya mau taburin pasir di mulut orang-orang yang bicara itu. Bagaimana enggak taburin pasir? Jokowi mendapat wahyu dari Allah untuk memilih. Kayak nabi itu orang. Astaghfirullahalazim. Yang salah bukan Jokowinya, yang muji-muji itu mendapat wahyu, bayangin coba. Mendapat wangsit, mendapat wahyu untuk memilih Ma'ruf Amin. Ya, wahyunya siapa? Said Agil. Enggak, kok mendapat wahyu begitu loh. Dapat politisi dari mana tuh? Ya itulah. Ya Allah ya Rabb, itulah kita dipertontonkan oleh kebodohan. Islam Nusantara ini lebih baik daripada Islam Timur Tengah yang abal-abal. Haram jatuhnya dong. Kalau Islam Nusantara ente mau sebut, silahkan. Itu urusan ente. Tapi kalau udah mencela, itu udah haram hukumnya. Maka saya berkata tadi di awal, 17 Agustus, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia negara yang hebat, yang kuat. Amin ya Allah, gitu aja. Ya Allah menjadikan kita cinta dengan tanah air, cukup, tidak perlu menjelek-jelekkan bangsa lain atau menjelek-jelekkan apalagi sesama muslim. Hukumnya fasik. Sibabul muslimin fusukun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa Nasa'i wa Tirmizi, banyak yang meriwayatkan, mutawatir ya. Nah, salah satu hikmah yang luar biasa kita merdeka adalah kita bebas menentukan. Makanya ketika zaman dulu, ketika ada hambatan, itu masya Allah kita kembali gak merdeka. Sekarang saya Haikal Hasan merasa tidak terlalu merdeka. Gak tahu kalau ente merasa gak begitu. Karena nama aneh dicoret. Udah 17 kementerian BUMN yang mencoret nama aneh. Kenapa ya coba? Pengajian rutin tahu-tahu ada diberhentikan, dicoret. Gara-gara apa? Enggak tahu. Menjelak tidak? Apa tidak? Ngatunya dapat selembar surat karena Ustaz Haikal salah satu penggerak 212. Jadi enggak boleh bicara di tempat ini. Anda dapat suratnya. Anda simpen suratnya. Anda simpen surat yang Anda dapat. Tuh, Mbak. Ada lagi sebuah kementerian BUMN yang besar sekali. Udah jadi jadwalnya nih. Udah biasa datang tahu-tahu ada selembar surat. Tidak boleh lagi berbicara di sini. Kenapa? Karena tidak mendukung Presiden Jokowi. Anda simpen suratnya. Ya Allah ya Rabb. Daripada gue pusing, mendingan gue ngopi. Masya Allah. Masya Allah. Emang kalau minum kopi kudu bunyi ya. Makin bunyi nyaring makin ajib kopinya. Itu dia, kenapa kita gak boleh berbicara di alam demokrasi yang ini? Kan gak menghina, karena gak mendukung. Lah urusan gue, betul gak? 2019 gue mau ganti presiden, urusan gue dong. Kalau ente mau dua periode silahkan, tapi tetap ente saudara aneh gitu kan. Ada yang pakai baju kotak-kotak gak? Biasanya kan ahoker, dan ahoker dukungnya Jokowi. Ente kata-kata ente mau dua periode pak, gak apa-apa itu hak ente. Wallahi ente tetap saudara aneh, gak ada masalah, gak ada sedikit pun kebencian dalam hati, gak ada. Cuman kita satu sholat satu masjid, ngaji sama-sama, gak apa-apa. Kenapa mesti jadi musuhan? Gitu kan? Silahkan. Siapa lagi yang mau dua periode? Silahkan. 17 Agustus adalah momentum untuk kita bersatu kembali. Mari kita tengok sejarah 17 Agustus sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari sebelumnya, Bung Karno ingin berdiskusi dengan para pemimpin. Bung Karno bahkan menyetujui taktik atau cara Jepang dalam mempersiapkan dengan mendirikan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPU, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPU, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yeah. Atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbaichu Sakai untuk Indonesia. Yeah. Nah, kita ini sering sekali menobatkan, menjadikan seseorang seperti sebuah berhala. Jauhkan sifat itu Bapak Ibu sekalian. Setiap menjelang pemilu digadang-gadanglah wajah foto Bung Karno. Ya, dipajang-pajang, digadang-gadang gitu foto Bung Karno. Seolah-olah Bung Karno lah yang paling berjasa buat negara ini. Jangan lupa saudara, jangan lupa. Perjuangan melawan Belanda bukan hanya dengan tulisan. Jangan lupa. Ini kita mesti bongkar sejarah dengan sedetail-detailnya biar tahu, biar paham. Kultus individu membuat kita menjadikan dia berhala gitu loh. Sama saya termasuk di antara teman-teman dikatakan jangan putus asa dong Ustaz Haikal begitu. Kenapa? Karena kemarin ketika dalam sebuah ijtima ulama ditetapkan Prabowo atau dengan Habib Salim atau Prabowo dengan Ustadz Somad. Saya jelas taat kepada imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizik Syihab. Kita taat kepada beliau karena kita sudah menobatkan beliau sebagai imam, bukan imam Syiah ini. Lain. Ya, ini Syiah ntar lagi. Bukan. Ini imam besar umat Islam Indonesia. Imam pemimpin yang kita ikutin. Karena terbukti track recordnya semua. Fitnah-fitnahnya Masya Allah kepada beliau. Dan kita mengikuti jejak Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i ketika di akhir zaman yang penuh dengan gonjang-ganjing seperti ini, ditanya, siapa yang mesti kita ikutin? Kata Imam Syafi'i, ikutin ulama yang difitnah oleh orang, oleh musuh, cari. Itulah kata Imam Syafi'i ciri-cirinya. Jadi kita pilih ulama yang difitnah, yang dikriminalisasi, gitu, ya. Bukan ulama yang gak pernah difitnah. Ada gak ulama gak pernah difitnah? Kesono baik, kesini baik, kesini baik. Bahkan sama orang non muslim sini baik, sama gereja baik, sama vihara baik. Hati-hati, minal munafik kalau begitu namanya. Karena gak punya warna, sama sono baik sini baik. Begitu, emang mesti jahat? Enggak, lain, lain. Contohnya lainnya begini, ini biar gak salah paham. Natal, Natal haram ente ganggu. Tapi haram juga untuk ikut-ikutan, begitu. Jelas ya? Jelas ya? haram ente ganggu, tapi haram juga kita ente ikut-ikutan begitu. Ini contoh. Nah, sampai di mana tadi gua ngomong ya? BPUPKI. Kita jadi berhalakan seseorang gitu loh. Sama nih kemarin, kalau enggak Abdul Somad kita enggak menang. Astagfirullah. Saya bilang gitu di antara para jamaah, di antara para ustaz. Fa aina Allah? Saya bilang gitu. Maka di mana Allah? Ente boleh suka sama seseorang, boleh memuji seseorang, tapi ketika ente katakan, ini semua ustaz ini, ketika ente katakan kalau enggak Ustaz Somad kita enggak menang, Mus hati-hati, gua mau ngomong Mus kayak enak. Mus hati-hati Mus. Enggak boleh begini. Kalau enggak Habib Salim kita kalah. Astagfirullah, di mana Allah? Di mana Allah? Saya bilang. Nanti enggak boleh ngomong begitu ya, akhi. Ente telah menjadikan Ustaz Somad sebuah berhala. Ente telah menjadikan Habib Salim sebuah berhala. Bahkan ente sudah jadikan Pak Prabowo sebuah berhala. Gitu. Kalau enggak ada lagi calon kita kecuali Prabowo. Kalau enggak Prabowo kita kalah kita. Astagfirullahalazim. Fa'ainallah. Gitu. Maka kepada Pak, kepada Bung Karno, pada pahlawan, kita juga mesti begitu cara pandang kita, Pak. Kita hormati beliau sebagai proklamator. Tapi gara-gara Bung Karno kita sampai pilih satu partai, hati-hati. Paham maksud gue gak? Paham gak maksud gue? Buka selebar-lebarnya siapa beliau. Bung Karno, orang yang besar dari tangan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bung Karno, orang yang senantiasa belajar kepada gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau adalah orang yang teguh, kuat, berpendirian, Masya Allah, untuk memerdekakan Indonesia. Tapi bukan cuman beliau doang, gitu loh maksudnya. Besok-besok kalau hari pahlawan, gadang-gadang siapa yang membuat Indonesia merdeka? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau juga yang menggadang-gadang, yang mendil Bung Karno untuk tetap ikut memerdekakan, untuk tetap teguh ketika Bung Karno ragu. Begitu Pak. Gadang-gadang fotonya dong sejajar dengan Bung Karno. Beliau juga gurunya Bung Karno. Gadang-gadang dong Haji Agus Salim. Kenapa? Beliau yang keliling gitu loh untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Gadang-gadang dong Bapak A.R. Baswedan, ayahanda, kakek daripada Bapak Anies Baswedan. Gadang-gadang dong. Kenapa? Beliau keliling seluruh dunia untuk kenalkan Indonesia. Sehingga diplomasinya membuat mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini nih yang kita terlupa gitu loh. Ini yang kita lalai sebagai bangsa. Jadi bukan cuma satu yang berjasa di negara ini. Begitu maksud saya Pak. Tanpa mengecilkan Bung Karno. Ini mumpung 17 Agustus kita ngomong pahlawan nih. Gadang-gadang semuanya. Minimal kita tahu bahwa itulah para pahlawan gitu loh. Terus yang berjibaku mengeluarkan darah air mata sampai diasingkan sampai wafat. Gadang-gadang juga dong. Itu luar biasa Tengku Umar dengan cutnya dinnya. Masya Allah. Itu kan pahlawan perjuangan yang kemerdekaan yang tadi saya sebut. Kalau memundur lagi tuh lebih banyak lagi. Sehingga tahu semuanya siapa yang berjuang buat negara ini. Kadang-kadang mereka adalah para pahlawan yang luar biasa. Yang kita doain setiap hari. Nah, pada waktu kemerdekaan itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, itu kan awalan Bapak Ibu sekalian, awal. Berikutnya yang terjadi setelah merdeka apa coba? Kekacauan Pak. Kenapa kekacauan? Karena kita belum punya modal. Belum punya apa-apa. Senjata enggak punya, pesawat sumbangan dari Aceh soalnya. Enggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Yang kita punya cuma satu, kita enggak mau dijajah. Yang kita punya serta pada waktu itu yang kita punya cuma satu, kita tanamkan tauhid di hati kita. Di saat orang-orang tidak banyak dan tidak mau semuanya berjuang. Kenapa? Karena cukup hidup nyaman di bawah ketiak Belanda. Saudara, Belanda datang ke sini tuh dengan 11 kapal. 11 kapal doang. Tapi kenapa Belanda bisa menguasai seluruh Indonesia yang luas ini dengan 11 kapal? Bukan karena Belanda hebat. Bukan karena Belanda kuat. Bukan karena Belanda hebat dan berjaya. Tapi kenapa? Karena banyaknya pengkhianat yang numpang hidup sama Belanda. Itu yang bikin kita terjajah. Kalau sekarang kita bilang, wah konglomerat kuat. Oh, 9 naga kuat. Nggak bisa diapa-apain. Cuma 9 orang. Kenapa kuat? Karena banyaknya yang penjajah-penjajah yang numpang hidup dan makan dari duit mereka. Itu dia yang bikin mereka kuat. Hari ini, satu hari bisa kita hancurkan 9 naga. Demi Allah. Ini mulai nih. Kalau udah panas gue minum kopi. Mereka kuat karena kita sokong. Mereka kuat karena kita taruh duit kita di lumbung-lumbung mereka. Mereka kuat gara-gara kita taruh duit di tempat mereka. Akhirnya mereka punya uang banyak untuk modal. Tuh Pak. Mereka kuat karena kita belanja barang-barang mereka. Makanya begitu dapat ini gue girang banget gitu loh. Berarti apa? Tempat ini, masjid ini punya semangat untuk berjibaku, untuk membesarkan umat Islam. Kalau masjid ini gak pakai merek yang muslim, udah habis loh. Begitu Pak. Ini saya ceramah begini ada yang kritik. Kritiknya begini, ya udah Ustaz sekalian deh, gak usah beli handphone, gak usah beli mobil, gak usah naik pesawat. Susah emang orang ngomong sama orang yang cacat otak, susah itu. Ya, kita itu kita pakai semua produk gak apa-apa. Tetapi ketika ada produk muslim, beralih gitu aja Pak. Begitu rumusnya. Oh, gak boleh pakai produk orang kafir. Lu mau pergi haji jalan kaki. Gitu loh. Pakai buat kemudahan. Gak boleh pakai Facebook. Oh, biar mereka aja yang bisa nyerang anak-anak kita. Gak boleh pakai Twitter, Instagram. Oh, biar mereka aja yang bisa menghancurkan akidah anak-anak kita. Nah, itu dia. Gak boleh pakai senjata. Oh, biar dia aja yang boleh membunuh kita. Nabi cukup kasih garis bawahi Pak. Rasulullah emang bilang, la tusahib illa mu'min wala takut illa muttaqin. Jangan makan, kata Nabi, illa muttaqin, kecuali makanan orang yang bertakwa. Itu patokannya. Jangan pakai pakaian kecuali pakaian yang dibikin oleh orang yang bertakwa. Gitu aja patokannya. Itu dasar. Kenapa? Karena mereka nyerang kita dengan food, fashion. Sehingga makanan kita makan produk mereka. Udah cukup, kaya, miskin Pak. Miskin semuanya. Taruh duit hanya di bank pemerintah yang syariah. Udah kelar. Kelar udah semua. Lah kita taruh duitnya di bank mereka. Gimana mereka gak kuat, mereka gak hebat. Tarik duit semua. Wah Ustadz, ini namanya menebarkan rasa kebencian dan permusuhan. Wah, ini namanya menyerukan. Wah, bikin rasmani ini. Wah, Ustadz gini. Ane bilang, biarin. Kenapa? Karena ini cinta tanah air, Pak. Beda. Ini cinta negara namanya. Kalau ente taruh uang, ente taruh duit hanya di bank milik pemerintah, kuat gak pemerintah kita? Kuat Pak, gak bakal kekurangan likuiditas Pak. Kita taruhnya ke bank-bank mereka sih. Dengan patungan, wah bunganya lebih besar. Riba namanya, ambil duit lu semua. Taruh di bank pemerintah. aman insya Allah negara kita. Dan 9 cacing sehari jadi 9 naga sehari jadi 9 cacing. Ambil gitu. Jangan mau taruh di bank mereka, bangkrut insya Allah. Belanja ke warung Bu Aji aja, ke warung Pak Aji aja, biar warung Pak Aji, Bu Aji juga tumbuh. Jangan belanja ke tempat orang kaya gitu loh. Akibatnya mereka tambah hebat dan kita terkungkung gitu loh. Kan produknya punya dia juga. Selama kita enggak punya enggak apa-apa, tapi kita belanjanya dari tempat situ gitu loh. Warung-warung Pak Haji, ya Allah, udah tua ente lewatin. Beli sabun satu. Lewatin warung Pak Haji. Ditenteng lagi, dipanggil lagi, Pak Haji. Cuman selisih 100 perak. Coba warung janda lu datengin dong, apalagi jandanya umur 25. Itu modus namanya. Ya Allah ya Rab, Belanda datang bukan karena dia hebat, Belanda menjajah bukan karena dia kuat, tapi Belanda hebat gara-gara terlalu banyak penjilat dan pengkhianat yang hidup dari Belanda. Itu yang buat mereka kuat. Dan 17 Agustus adalah awalan ketika kita merdeka. Kenapa? Karena bangsa lain, terutama Eropa, tidak mengakui. Langsung Pak, responnya itu loh, kan disebarkan lewat radio, ya. Tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan mengancam untuk membatalkan atau kami datang kembali. Begitu ancaman Belanda, begitu ancaman Inggris yang tergabung dalam NICA untuk agresi yang kedua kepada Indonesia. Di saat yang sama, satu negeri dari Arab sana yang namanya Syekh Al-Husaini dari negeri Palestina menjawab tantangan Eropa. Menjawab arogansi Inggris dengan mengatakan kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Bangsa Palestina, Pak. Bangsa yang sangat heroik dan sangat memberikan support kepada pemerintah Indonesia. Belum selesai, masih pada minggu yang sama, tiba-tiba Mesir mengeluarkan pernyataan kami mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara Arab lagi itu. Hari berikutnya, tiba-tiba negara Suriah menyetujui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Tiga negara Arab pertama, Pak. Tiba-tiba hari berikutnya negara yang keempat datang lagi dari Saudi Arabia mengakui kemerdekaan Indonesia. Empat negara Arab pertama. Tiba-tiba negara Irak ya melayangkan surat dan menghubungi Presiden Bung Karno dan mengatakan menyetujui kemerdekaan Indonesia dan mengakui. Lima negara Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Tiba-tiba hari berikutnya negara yang keenam, negara Yaman, menyetujui dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Enam negara Arab. Lalu tiba-tiba Afghanistan melayangkan pernyataan menyetujui dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Coba. Tujuh negara pertama seluruhnya bangsa Arab. Palestina, Mesir, Suriah, Saudi Arabia, Irak, Yaman, Afghanistan. Dan negara Arab, bangsa Arab juga yang mengenalkan kita Al-Quran, betul? Yang mengenalkan kita dengan surga dan neraka, betul? Yang mengenalkan kita masjid, betul? Yang menuliskan, yang mengajarkan kita, bahkan yang mengenalkan kita tauhid, bahkan yang mengenalkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab juga. Tiba-tiba ada, gue mau ngomong kecoa gak enak, binatang juga. Tiba-tiba ada orang tahu-tahu berkata Islam kita Islam Nusantara yang lebih baik, Islam sejati, bukan Islam Arab yang abal-abal. Astaghfirullahaladzim. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Negara Arab begitu berjasa mengenalkan kita Islam. mengakui kemerdekaan kita dari awal, kok tiba-tiba dikatain abal-abal? Kok tiba-tiba dikatain gitu loh. Salahnya di mana? Kalau bukan kebusukan hati, saudara. Semoga kita enggak ikut-ikutan dengan cara-cara yang demikian dan tetap menghormati, karena firman Allah terpasang di dinding masjid ini. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu di dinding kita ini, Pak. Kalau ini menjadi patokan kita semua, masya Allah, gak akan pernah ribut kita. Wahai manusia, telah kuciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, kata Allah. Dan kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa semua. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bersuku-suku lagi, suku Medan, Aceh, Batak, Karo, suku Palembang, suku Jambi, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Bugis, suku Maluku, Papua, Nuar, ya. Suku-suku berbangsa-bangsa. Lita'arofu, untuk saling kenal, untuk saling sayang, untuk saling akur. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, begitu. Dan Nabi kita, masya Allah, ya, Habibuna, imamuna, Sayyiduna Muhammad. Untuk supaya paham ayat ini, Nabi Muhammad memanggil Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sini, ta'al. Bilal sini. Abu Bakar orang kaya, Arab, Quraisy, terpandang, bangsawan, ditakuti. Gak ada yang berani dengan Abu Bakar. Makanya Abu Bakar pada waktu itu menjadi patokan. Bilal, budak Habasyah, Ethiopia, Afrika, miskin. Apa kata Nabi antara Abu Bakar sama Bilal? Di antara kalian kagak ada yang lebih mulia kecuali takwanya. Gitu juga Ali bin Abi Thalib dipanggil, Salman Al-Farisi dipanggil. Ini Ali min ahlil bait, ahlil bait Nabi. Ini Salman. Ini sebagai contoh ya, sebagai barometer ya. Disebut sedikit bermakna keseluruhan. Nabi memanggil nama yang lain juga ya. Salman, coba. Gak ada yang lebih mulia walaupun ahlil bait, kecuali takwanya. Dan ketika seorang ahlil bait bertakwa, nah itu luar biasa. Itu mendapatkan dua poin, dua tambahan, dua plus yang lebih kita hormati daripada cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persyaratan utamanya apa ya? Takwa dulu, gitu. Imam juga begitu. Wah, ini sama-sama bagus bacaannya. Waduh, cakep. Sama-sama bertakwa nih. Waduh, keren. Satu ahlil bait, ah, fadl, silakan, gitu. Tapi yang ahlil bait, tapi enggak nih. Ntar sholat, ntar enggak, ntar masjid enggak. Bukan, tuh turun derajatnya, gitu. Ini rutin ini, masya Allah, takwa luar biasa. Sama-sama ada, sama-sama luar biasa. Yang satu, apa namanya, istrinya satu, yang satu istrinya dua. Gimana tuh? Gimana tuh? Hah? Bu, gimana? Yang satu aja ya. Ibu-ibu gak ada yang salah loh ya. Iya bu, setuju saya sama ibu. Dua aja. Baik, jemaah sekalian. Itulah kesamaan dalam Islam. Itulah ya. Balik lagi ke topik utama. Belanda gak mau Indonesia merdeka. Inggris gak mau Indonesia merdeka. Tetapi karena dukungan 7 negara Arab pertama itu, Bung Karno jadi kuat melanjutkan merdeka atau mati menjadi semboyan. Nah, lihat latar belakang yang dukung gitu loh Pak, biar kita gak lupa sejarah. Oh, Bung Karno dikuatkan sama orang-orang dari Timur Tengah, dari bangsa Arab. Dan akhirnya betul, Pak. Suruk tim berapa? 6 lewat 3 sholatnya ya. 6 lewat 3 kita sholat syuruk. Maka masih ada waktu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya percepat agar masuk ke inti. Bismillah ya Allah, bismillah, bismillah. Kemudian daripada itu, Bung Karno mendapat ancaman. Dari mana? Dari Eropa. Akan datang kembali pasukan Inggris. Ya, kapan? Enggak lama, Pak. Baru awal Oktober. Jadi kita baru merdeka Agustus, September, Oktober, baru 2 bulan merdeka. Karena Bung Karno tidak mengindahkan perintah untuk membatalkan kemerdekaan, maka akhirnya mendapatkan ancaman dari Eropa. Awal Oktober mereka akan datang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Bung Karno? Hampir-hampir saja beliau menyerah. Hampir-hampir saja beliau mau melakukan negosiasi ulang. Hampir-hampir saja mereka, Bung Karno putus asa. Dari mana taunya Ustadz putus asa? Karena Bung Karno tidak tahu mau kemana. Itu baca dalam buku Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan. Kegelisahan Bung Karno ketika mendapatkan ancaman. Karena yang akan datang ini adalah 24 ribu pasukan Inggris. Yang terlatih. Yang punya senjata lengkap. Punya pesawat tempur. Punya bom. Dan masih trauma ketika Hiroshima dan Nagasaki satu bom habis satu negara, satu kota. Masih trauma. Yang datang sekutunya dengan boncengan Inggris, ada Amerika di situ, ada Belanda di situ. Gimana enggak trauma? Gimana nih? Bagaimana? Ini anak-anak muda mesti paham nih. Ya, orang tua tolong ceritakan. Kan kakek kita kan ikut. Ya. Kakek kami ikut, Pak, berjuang bersama Bung Tomo di Surabaya. Ya, dari kakek dari adiknya kakek ya. Ya, kakek saya punya istri, istrinya itu punya adik. Nah, itu dia. Berjuang ikut dalam barisan itu. Ya, dikenal di Surabaya dengan pahlawan yang bernama Ustadz Umar Hubeis. Orang Surabaya pasti kenal tuh. Ya. Nah, itu dia, Pak. Akhirnya Bung Karno kemana? Kemana Bung Karno jalannya? Di pertengahan Oktober, Bung Karno datang mengunjungi Mbah Hashim, Kiai Haji Hashim Ash'ari. Tuh. Bagaimana ini? Apa yang mesti dilakukan? Coba baca buku Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan. Itu Bung Karno kalang kabut. Bagaimana gak kalang kabut? Traumanya, Masya Allah, kita baru merdeka. Ini sebenarnya yang lebih sulit daripada sebuah merdeka, mempertahankan kemerdekaan. Dan yang lebih sulit dari merdeka dan mempertahankan kemerdekaan, yaitu apa? Menjaga akan tetap terus merdeka dari bangsa sendiri yang mau menjajah sendiri. Gitu. Kalau bangsa asing jelas ini menjajah. Kalau bangsa sendiri dan jajahnya halus, bagaimana coba? Bagaimana cara menjajah halus? Halus banget gak ketahuan. Kita gak bisa makan kalau gak beli produk dia. Itu jahat. Jahat. Sehingga sampai sekarang umat Islam tidak punya odol. Odol gak punya, bayangin. 220 juta orang gak punya odol. Mesti pakai odol merek dia. Coba. Odol gak bisa bikin odol. Dodol bisa kita. Coba. Salahnya umat Islam sendiri. Enggak, Pak. Kalau ada satu orang ya, giliran produknya bagus saja. Contoh satu orang. Namanya Nur Hayati. Dia bikin sampo. Dari apa? Di bak mandinya. Diaduk tuh sampo. Dituang ke botol-botol. Orang beli. Akhirnya gede. Akhirnya sampai ke kosmetik sekarang. Siapa itu Nur Hayati? Wardah Kosmetik, top marko top. Itu coba kalau ada 10 Nur Hayati di Indonesia, apa yang terjadi? Kelar hidup lo. Gitu. Ya, masya Allah. Itu contoh salah seorang ya. Sepatu. Coba kita pakai sepatu apa coba? Coba ente datang ke toko, ke mall, coba ente pilih sepatu mana, sepatu yang 100% pemiliknya, ownernya orang Islam. Tahu gak sepatu yang mereknya asli orang Islam? Dia yang bikin, dia yang desain. Semua karyawannya semua, sampai diumrohin, sampai dihajiin. Kasih PR loh. Sepatu yang paling banyak dibeli sama anak-anak apa? Belanda itu kan. Tomkins. Kan kita baru tahu Ustaz, makanya lo beli. Ini bukan sponsor, tapi menguatkan produk umat Islam. Singkat cerita, Nabi kita Rasulullah bersabda, untuk apa? Untuk man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Itu ayat yang hadis yang saya bacakan di awal. Kemungkaran Pak, ketika kita miskin, ketika kita enggak bisa berbuat apa-apa tuh kemungkaran, maka falyughayyir biyadih, rubah dengan tanganmu, bikin lagi produk gitu loh Pak. Bukan rubah kemungkaran turun ke jalan pakai golok, bukan. Pakai bambu, bukan. Biar luas penafsirannya. Bikin supaya kita mampu gitu loh. Produk sendiri. Lah Ustaz sendiri apa? Saya, kepintaran saya adalah pelatihan. Maka saya bikin produk-produk pelatihan yang bagus buat manajemen. Di kantor-kantor saya tawarkan, ini produk umat Islam. Saya memberikan pelatihan, memberikan outbound, memberikan cara manajemen supaya maju. Karena latar belakang saya selama 30 tahun di dunia sales dan marketing. Bagaimana cara marketing secara Islami, itu kebiasaan saya, begitu. Maka akhirnya kembali lagi sebagai penutup, biar singkat. Entah kita buka dengan tanya jawab. Belanda datang, Bung Karno larinya ke Mbah Hashim, ke Haji Hashim Asy'ari. Untuk apa? Bagaimana? Apa hukumnya kita membela negara? Apa nih? Wajib. Dan kalau mati, mati syahid. Kalau gitu, akhirnya dibuatlah rapat. Maka Mbah Hashim mengundang semua ulama dan berkumpullah ulama itu di tempat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dirapatin, keluarlah 3 resolusi jihad. Tuh. Ya, resolusi jihad dikeluarkan. Cari itu siapa yang hadir dan ikut dalam resolusi jihad itu. Itu pahlawan yang sebenarnya. Sampai sekarang ente jangan-jangan baru dengar nama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Belum tahu fotonya barangkali. Beliau yang berjuang dan berjibaku, Pak. Beliau kenalkan resolusi jihad itu. Beliau pasarkan, beliau umumkan, beliau informasikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang resolusi jihad. Akhirnya bangkit, berani. Gitu. Bangkit berani, bahkan menunggu ketika pasukan sekutu datang di Tanjung Perak, 24.000 kekuatannya bersama pesawat tempur, bersama senjata-senjata semua hadir, disambut sama kurang lebih 6.000-an santri doang. 24.000 sama 6.000. Yang 24.000 pakai dibantu sama tank, sama kendaraan lapis baja, sama pesawat tempur, sama senjata otomatis dan semi otomatis dan manual, sama brand. Sementara yang cuma 6.000 ini pakai sarung sama kopiah sama bambu runcing doang. Menang mana? Karena itu Pak, Allah yang ikut di situ. Allah perintahkan kun fayakun. Enggak ada sikap membesarkan sedikit pun daripada mereka. Kita sekarang enggak, kalau enggak ini kita kalah. Di mana kalah melulu gitu loh. Kenapa? Karena Allah akan menghindari, Allah akan lari kepada orang yang menyekutukan dia. Walaupun bentuknya ustaz, walaupun bentuknya Quran, Nih gue kantongin Quran. Kalau gak ada Quran ini, kalah gue, musyrik. Walaupun bentuknya Quran, hati-hati. Kalau enggak wakilnya Ustaz Somad, kita kalah, musyrik. Kalau enggak Prabowo, kita hancur. La haula wala quwata illa billah. Fa aina Allah? Di mana Allah? Lihat itu. 24.000 dengan tank, pesawat, senjata melawan ribuan orang doang dengan sarung, dengan kopiah dan bambu runcing. Dengan satu kalimat takbir yang dikeluarkan oleh Bung Tomo. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Lari itu semuanya menyambut. Mana Belanda, mana Jepang, mana Amerika, mana Inggris. Bawa sini, begitu. Subhanallah. Mereka gak berdaya. Minta gencatan senjata. Udah dikepung sama santri. Di mana? Di gudang senjata dekat jembatan merah Surabaya. Dikepung sama santri. Sekali habis itu semua. Tapi ternyata mereka mengeluarkan bendera putih. Minta gencatan senjata. Datang Bung Karno, Bung Hatta dari Jakarta datang ke Surabaya untuk nenangin santri. Jangan, jangan, jangan nenangin santri. Coba. Kalau umpamanya enggak dicegah tuh. Begitu. Iya, sama. 212. Kita mau datang dibully, dihina, dicegah, dicaci maki. 12 menit setelah syuruk kita sholat, 6 lewat 3 kita sholat, persis waktunya. 6 lewat 10. Nambah aja loh. 212. Masih ingat? Di sini datang enggak? Datang gak masjid ini? Oh datang. Dari cara minumannya udah benar datang. 212. Kita dicegah. Kita dijagain. Kita ditakut-takutin. Kita gak boleh datang. Dibully. Dan udah datang ke sana, dikatain sholatnya gak sah. Dikriminalisasi. Dipersekusi. Dijelek-jelekin. Itu 212. Giliran sekarang pada ngaku saya ikut di garis terdepan. Palelobo menyan. Saya mendukung 212. Sekarang mau ke Mekah, mau ketemu Habib Rizik, meminta restu dan doa. Palelobo menyan. Saya bicara fakta atau data atau fakta atau bulu atau bohongan. Lihat dong ada jejak digitalnya. Siapa yang larang? Pihak sono. Begitu ngelihat jamaah kuat begitu, ya saya mendukung. Saya merasa ini. Gue colok mata lo baru tahu. Sekarang lihat semua kayak begitu. Udah deh mental penjajah begitu. Ya, keluarin bendera putih dari gudang senjata. Santri, ya udah deh, dia udah nyerah. Ya udah nyerah. Datang Bung Karno, datang Bung Hatta mendiamkan itu. Itu kejadiannya pada tanggal berapa? 29 Oktober, jelang 30 Oktober. Setelah 3 hari 3 malam, santri ditembakin. Enggak ada yang mati, alhamdulillah. Justru mereka terkepung dengan senjata bambu runcing daripada santri. 31 Oktober jelang apa namanya perdamaian, tiba-tiba Jenderal Malabi keluar dan meledak mobilnya di jembatan merah Surabaya dan mati konyol di situ. Inggris marah, mengeluarkan lagi Jenderal Christian mengirim dan 3 jenderal sekaligus untuk membumi hanguskan Surabaya. Dikasih waktu 10 hari untuk letakkan senjata untuk pergi dan keluar dari kota Surabaya. Sampai tanggal 6 November mereka lagi gelisah apa yang mereka lakukan. 7 Oktober muktamar ijtima lagi para ulama-ulama di Jombang, dipimpin langsung oleh Mbah Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah. Apa kata mereka? Ini bagaimana, kita mau berunding atau kita lanjutin? Begitu pertanyaan Mbah Hasyim. Begitu pertanyaan Mbah Kiai Wahab, Wahab Hasbullah. Apa dijawab sama santri? Apa dijawab sama kiai-kiai yang pemimpin-pemimpin pesantren? Jawabannya apa? Ketika ditawarkan, ini senjata akan datang lagi. Bukan 24.000, sekarang yang datang 56.000 orang mau datang lagi. Bagaimana coba? Angkanya berubah-ubah karena saya membaca sejarah yang satu dengan sejarah yang lain perbedaan. Maka kita gabungkan saja. Puluhan ribu mau datang lagi, gitu biar afdol. Sementara cuma ribuan santri, itu paling benar daripada angkanya meleset, ya. Datang lagi, akan datang puluhan ribu. Bagaimana kita ini kalau kita bertempur terus nih, bagaimana? Kita berunding dulu untuk ini. Apa jawaban santri? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Teruskan kiai, terus. Tanggal 8 bersiap, 9 mereka datang, 10 Surabaya, 10 November bumi hangus di mana-mana. 11 November bukan santri yang mati, satu persatu pesawat jatuh. 12 November, 13 November semakin banyak tentara yang hancur, lebur, berantakan. Sampai dengan pertengahan November pertempuran tidak habis, tapi habislah pasukan dari mereka. Dan kembali pulang gigit jari hanya melawan santri dengan sarung dan kopiah dan bambu runcing. Subhanallah. Ini biar mereka tahu siapa yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan tiap merdeka yang diomongin cuma satu, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. Lu mau jadi PDIP semua? Kita biar fair gitu loh ceritanya semua. Gitu loh ya. Dan Bung Karno bukan milik PDIP, dia milik rakyat. Begitu presiden namanya, presiden nih, presiden nih, gue bilangin nih, begitu mestinya. Gak boleh jadi petugas partai, enak aja. Presiden petugas partai, gak boleh pak. Presiden tuh milik bangsa. Dan kita juga harus ngakuin, setelah terpilih beliau presiden, ya presiden. Ingat, zaman Bung Karno, beliau tuh dari PNI. Ya, PNI. Tapi begitu dia jadi presiden, apa yang dilakukan? Copot baju PNI-nya, saya penyambung lidah rakyat Indonesia, gitu. Pak Harto almarhum dari Golkar pak, begitu terpilih copot baju Golkarnya, kita tegakkan ya, kedaulatan gitu loh kata Pak Harto, dengan kelompen capir menghidupkan petani, kuat bangsa kita dengan ABRI masuk desa, kuat terjamin kita dengan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, membangunkan masjid, mengirimkan dai, kuat, copot baju Golkarnya, saya pemilik, saya milik bangsa Indonesia semua tuh. Begitu zaman SBY, kemana-mana baju biru aja SBY, demokrat. Enggak lagi jadi negarawan yang hebat. Begitu Jokowi, kemana-mana PDIP aja, petugas partai. Enggak jadi negarawan yang hebat. Copot, saya bukan demokrat. Hari ini saya adalah milik rakyat Indonesia. Begitu mestinya dulu. Begitu juga Jokowi, kritik saya nih kepada Pak Jokowi, biar sampai kepada beliau. Jangan mau jadi petugas partai. Kenapa? Karena Anda dipilih dan menang. Dan pada rakyat Indonesia yang sadar, dia presiden, ya hormati dia presiden. Ntar 2019 baru kita ganti presidennya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup, mudah-mudahan insya Allah itu pas jam yang saya janjikan. Insya Allah, kalau mau tanya silahkan, tafadhal tanya silahkan. Kalau gak ada, jangan dipaksain buat nanya. Kelas, baik, jangan lupa yang masih ada wudu, kalau mau wudu ulang, tapi jangan kita abaikan karena salat syuruk itu pahalanya setara dengan umroh dan haji sempurna. Ya, kita salat syuruk, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pahala yang berlimpah dan Allah berikan penjelasan dan penerangan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka nastaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat.